Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِخْوَانِي فِي الدِّينِ kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa atas kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, terlebih di hari-hari yang semakin jauhnya manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan yang hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kemudahan dan kekokohan kepada kaki-kaki kita untuk berpijak di atas tuntunan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Banyak manusia, mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalnya dan menjadikan itu sebagai perbendaharaan dalam dadanya. Namun sangat amat sedikit mereka yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, sehingga bisa mengaplikasikan dalam amalan kehidupannya dengan amalan yang mencerminkan Islam secara hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muslimin, banyak di antara mereka yang ingin kembali kepada ajaran agamanya. Namun kadangkala mereka tidak terbimbing dengan bimbingan yang syar'i, sehingga kadangkala kesemangatan yang mulai tumbuh pada diri-diri mereka dimanfaatkan oleh pihak orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam Islam ini untuk bisa memenangkan dan mensukseskan pemikiran yang ada pada mereka. Sebagaimana pula barakallahu fikum, dikala orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabenenya mereka adalah musuh-musuh Islam secara hakikat dan bebuyutan, yang Allah menyatakan walam tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surat Al-Baqarah 120, Allah menyebutkan tidaklah akan ridha mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Maka mereka pun terus melancarkan pemikiran-pemikirannya dengan menyusupkan ke dalam pemikiran muslimin, walaupun mereka tidak menjadi keluar dari Islam secara menyeluruh, namun minimalnya telah mengadopsi apa yang menjadi ciri khas dan juga barakallahu fikum program-program orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Yang mana hal tersebut mereka upayakan sejak zaman dahulu. Yakni dengan mereka menyusupkan orang-orang yang cerdas ke dalam Islam, kemudian mereka memporak-porandakan barisan muslimin dari dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam pembahasan yang akan kita sebutkan, meneruskan muhadarah yang disampaikan oleh beliau Ma'ali Syekh Fadilatul Doktor Saleh Fauzan Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Beliau di dalam risalah ini Al-Fi'atul Dalah wa Manhajuha, kelompok sesat dan manhaj, metodologi mereka, masih menyebutkan berbicara tentang sejarah. Maka beliau setelah menyebutkan bagaimana upaya orang-orang Yahudi menyusupkan Abdullah ibnu Sabah ke dalam Islam sehingga muncullah aliran yang bernama Syiah dengan dalih mereka mengaku sebagai Syiatu Ali, kami adalah pembela Ali, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr dalam suatu tafsiran, yakni adalah Al-Quran, dalam satu tafsiran yakni ad-din ini, yang jelas agama ini milik Allah, dialah yang akan menjaganya. Wa nahnu lahu hafidhun, dan kamilah yang akan memeliharanya. Bagaimana Allah memelihara agama ini? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih atau hasan menurut sebagian ulama adalah, la yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, akan terus ilmu agama yang murni ini dalam setiap generasi dibawa oleh orang-orang yang adil di antara mereka. Ilmu agama yang murni dalam setiap generasi akan ada orang-orang yang adil yang mereka membawanya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus di dalam beragama, orang-orang yang mereka berakhlak mulia, yang mereka dijadikan oleh Allah sebagai humatus syariah, orang-orang yang menjaga syariat ini. Sifat mereka bagaimana? Yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin, mereka akan membuang penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, dan mereka akan membuang kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan yang dipegang oleh mereka ahlul batil. Dibantah, diterangkan, serta dijelaskan kepada manusia tentang kebatilan mereka. Walhamdulillah, demikian pula dari generasi demi generasi, dari zaman sahabat hingga Allah menghendaki nantinya, mereka akan terus muncul membela syariat ini. Maka setelah mereka orang-orang yang barakallahu fikum disusupkan oleh orang-orang Yahud, kemudian ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu, bahkan kemudian dikala kelompok yang lainnya yang disebut orang-orang Khawarij, ketika sudah sampai pada tingkatan mereka itu mewujudkan pemikiran pokok mereka, yaitu tiga: mengkafirkan muslimin, yang kedua memberontak keluar dari ketaatan kepada para penguasa, yang ketiga menghalalkan darah kaum muslimin, hingga akhirnya mereka pun diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al, lillahi hikmatul balighah, Allah memiliki hikmah yang sangat tandas dan akan mengena. Ternyata setelah Ali memerangi mereka, ada masih di antara mereka yang berhasil melarikan diri. Na barakallahu fikum. Maka sampailah pada masa-masa para sahabat, sigharus sahabah, sahabat yang masih dahulunya bertemu dengan Nabi masih kecil. Nah, ketika terjadi perselisihan tersebut setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan teruslah berdamai, terjadi perdamaian antara kubu-kubu yang berselisih dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, yang ketika itu dimanfaatkan untuk memancing di air yang keruh oleh orang-orang munafikin yang disusupkan oleh orang Yahud dan Nasrani. Maka terjadilah perdamaian secara total. Yang kita masuk perjalanan bagaimanakah statement yang dilakukan kelompok Khawarij ini di masa berikutnya. Maka sampai pada halaman yang ke-20 kata beliau, qala khilafatu Muawiyah wa mauqifuhu minal Khawarij. Maka di masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga sikap beliau terhadap orang-orang Khawarij. Ingat, Khawarij bukanlah Ahlus Sunnah dan bukan pula sahabat Nabi dan tidak pula orang yang mengikuti jalan yang hak. Maka bagaimanakah sikap Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menghadapi orang-orang Khawarij ketika beliau telah menduduki kekhilafahan? Qala alal amru ila Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka teruslah berlalu urusan tentang Khawarij dan fitnah yang muncul sampai masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana beliau Muawiyah radhiyallahu anhu faqadal muslimin qiyadata hakimah, qiyadatan hakimatan, di mana beliau memimpin dan mengarahkan kaum muslimin dengan arahan-arahan yang hikmah. Beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wajtama'an nasu haulahu, maka manusia pun berkumpul di sisi beliau, yakni mengakui kekhilafan Muawiyah radhiyallahu anhu. Tidak ada yang berselisih ketika itu. Fasadat tariqa ala haula, maka beliau pun berusaha untuk menutup jalan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka orang-orang Khawarij. Wasumiya amun tanazulil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma lahu bi amil jamaah. Maka dikala beliau duduk dalam kepemimpinan yang sebelumnya berselisih dengan Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah, hingga akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin ataupun penyusup-penyusup yang disusupkan oleh orang-orang kufar untuk membuat adanya pertikaian dan pertumpahan darah sesama muslim, adanya perang Jamal dan seterusnya. Nambarakallahu fikum. Maka ketika Al-Hasan ibnu Ali yang seharusnya beliau meneruskan kekhilafahan setelah bapaknya meninggal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau berkhutbah melihat cucunya yang tercinta Al-Hasan ibnu Ali terlihat, maka beliau tidak tahan hingga akhirnya menggendong cucunya dan beliau mengatakan, inna hadabni sayyidun, sesungguhnya cucuku ini nanti akan menjadi tokoh besar. Tokoh besar, tokoh dari sisi apa? Kata beliau, sayaslihu baina yadaihi ta'ifatun minal ta'ifatan ya sayaslihu baina ta'ifatan minal adzimaini minal muslimin, di mana cucuku ini adalah seorang tokoh besar yang nantinya dia akan bisa mendampingkan dua kelompok besar dari kalangan muslimin yang berselisih. Adalah berita Nabi, sabda Nabi adalah alamatun nubuwah. Setelah beliau wafat, setelah berlalu masa khilafah nubuwah, maka dipeganglah khilafah tersebut seharusnya oleh Al-Hasan ibnu Ali. Apakah beliau menjadi tokoh besar karena menjadi penguasa dunia? Apakah beliau menjadi besar karena menjadi orang pertama dalam suatu negeri? Naam, artinya menjadi pemimpinnya. Naam, khilafah telah diraih oleh beliau. Namun ternyata lihatlah, sumia'amu tanazulil Hasan ibn Ali dinamakan tahun di mana Al-Hasan ibn Ali yang seharusnya menjadi khalifah, namun ternyata ketika beliau melihat maslahat yang besar adalah beliau mengalah, menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kufar yang memiliki konspirasi makar terhadap muslimin, beliau lepaskan. Sayyid, kata Rasulullah, tokoh besar. Berarti kalau kita ingin menjadi tokoh besar tidak mengharuskan jadi pemimpin. Satu. Naam. Oh, beda sekali dengan Khawarij. Naam. Dua. Barakallahu fikum. Maka beliau ketika tanazul seperti ini, tahun tersebut disebut tahun jamaah, yakni bersatunya hati-hati muslimin berbaiat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketika itu. Maka lijtima'il muslimina, karena bersatunya muslimin ketika itu, wa quwwatil muslimin, dan semakin kuatlah kaum muslimin dengan satu kalimat, yakni taat kepada para penguasa. Falam yuflih haula'il khawarij wa man wara'ahum min a'da'id din. Melihat kaum muslimin bersatu yang tadinya berselisih, berbeda pandangan skala prioritas antara tokoh-tokoh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anhum, lihatlah perselisihan akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang kufar. Demikian pula tidaklah yang menjadikan lemahnya barisan muslimin adalah dengan sebab perselisihan di antara mereka. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surat Ali Imran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian tanaza'u, berselisih, dan janganlah kalian fatafshalu ay tadabbaru, yang akhirnya saling membelakangi. Maka watad habari hukum, hilanglah kekuatan dan wibawa kalian. Muslimin, kaum yang mulia, Islam adalah agama yang jaya, yang Allah tolong Islam dan kaum muslimin ini kalau mau berjalan lurus, ditolong oleh Allah memiliki haibah, kewibawaan di hadapan musuh-musuh mereka. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhususkannya umat Islam ini diantaranya, nusirtu birra'bi masiratas sahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ditancampakkan rasa takut dan kengerian kepada musuh-musuh Islam sebulan perjalanan sebelum mereka bertemu dalam kancah pertempuran. Nah, namun dengan adanya perselisihan, akhirnya barakallahu fikum, mereka hilang kekuatan, sehingga harus bersatu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun bersatu dengan persatuan yang benar, persatuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perselisihan itu merupakan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia diciptakan oleh Allah pasti akan memiliki sifat saling berselisih. Namun siapakah yang mendapatkan rahmat? Mereka yang tidak berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, Allah berfirman, wala tazalu wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Niscaya mereka manusia akan terus berselisih kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbnya. Oleh karena itulah Allah menciptakan mereka. Bagaimanakah kita memahami ayat ini? Diterangkan al-Allamah al-Mufassir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dengan makna bahwasanya makna manusia akan terus berselisih, senantiasa berselisih, itulah sifat dasar mereka. Kecuali orang yang Allah rahmati dia sehingga mau mengembalikan perkara yang mereka perselisihkan kepada apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke 59 atau 65. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau engkau berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia pun dengan rahmat Allah mudah mengembalikan kepada apa yang benar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Walidzalika khalaqahum, oleh untuk itulah Allah menciptakan kalian, yakni supaya kita mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah yang hakiki. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga dikala kaum muslimin di zaman itu mau kembali kepada apa yang disabdakan Nabi, sayuslihu baina ta'ifataini al-azimaini minal muslimin, bahwasanya putraku ini adalah tokoh besar yang nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan muslimin. Damailah mereka, bersatu. Dengan persatuan ini, maka falam yufliha ula'il khawarij, tidaklah menjadikan bahagia mereka orang-orang khawarij dan orang yang dibalik layar mereka dari kalangan musuh-musuh Islam. Sedih, waduh, sudah bersatu. Tidak lagi nampak mereka orang-orang khawarij. Namun apakah berhenti? Tidak. Yang namanya ideologi, yang namanya pemikiran, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah likulli sakitin laqit, setiap sesuatu yang jatuh menyimpang, pasti ada yang memungut. Tetap ada yang mengikuti, bahkan kadangkala banyak. Nah, maka bagaimana mereka? Lakin fitnatal khawarij, akan tetapi fitnah khawarij, la tazalu tatawaqqadu fatratan ba'da ukhra, terus senantiasa muncul, dinyalakan oleh manusia sesekali dan kali yang lainnya. Kadangkala muncul, nampak di sana, surut lagi, nampak lagi, surut lagi. Demikian. Kenapa demikian? Lianna a'da al-Islam, kalau kita paham, karena semua pemikiran menyimpang adalah merupakan konspirasi dan susupan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka mencetuskan pemikiran, diadopsi oleh muslimin, sehingga kalau kita ingin barakallahu fikum, selamat, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Lepaskan semua apa yang datang dari Yahudi dan Nasrani. Liana adal islamiyat yuqidunaha fi kulli waqtin, dikarenakan musuh-musuh Islam kenapa terus muncul yang namanya khawarij, karena musuh-musuh Islam senantiasa terus menyulutkannya dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu terus dibantu dengan bantuan-bantuan, disukseskan dengan pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Naam. Dan ajaran yang hak selalu akan dipadamkan oleh mereka. Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menerangkan konspirasi yang dilakukan orang-orang barat, di mana kata beliau, aktsaru wasailil i'lamat, kebanyakan media-media informasi. Nah, ini kebanyakannya ingin apa, asbahat haddamatan lil Islam, menjadi penghancur bagi Islam. Dari sisi mana? Benar, mereka kadang menginformasikan tentang perkembangan-perkembangan Islam yang terkini. Namun yang dimunculkan bukanlah Islam yang ajarannya Nabi. Mereka menggambarkan yang namanya Islam kadangkala acara-acara ritual sufiyah. Inilah Islam. Nah, inilah Islam yang tidak pernah barakallahu fikum di sana, barakallahu fikum, menyakiti orang yang tidak sesuai dengan golongannya. Tidak pernah begini dan begitu. Selalu digambarkan demikian. Giliran menggambarkan Islam dalam syariat, misalnya jihad, ditampakkanlah tokoh-tokoh khawarijnya, bukan orang yang berjihad dengan sebenar-benarnya. sehingga menjadikan manusia antipati dengan yang namanya syariat Islam, syariat jihad fisabilillah. Yang namanya jihad jahat, kata mereka. Nah, padahal tidak demikian. Lihatlah, bukannya membantu. Adapun barakallahu fikum, ajaran-ajaran Islam mereka bungkamkan, yang hak, ajaran yang benar mereka tuduh dan seterusnya. Maka fal yahudu wan nasara wal kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang kufar, nam ketika tadi tidak berhasil, telah dibungkam oleh di masa Muawiyah, mereka terus berusaha menyulutkan api fitnah dari masa demi masa. Bagaimana upaya mereka? Maka Yahudi dan Nasrani dan orang kufar, yastaghilluna syababal muslimin, mereka betul-betul memanfaatkan pemuda-pemuda muslim. Pemuda muslim yang bagaimana? Alladzina fihimul hammas, yang padanya memiliki kesemangatan berlebih. Nah, kesemangatan berlebih. Orang ingin cari al-haq. Oh, saya ingin cari, lagi semangat. Mau jihad enggak? Jihad. Pahalanya surga, pahalanya lihatlah. Sulut. Ya apa tidak? Nah, ini. Sehingga rata-rata modal semangat. Maka mereka manfaatkan kesempatan tersebut. Orang yang fihimul ghirah, memiliki kecemburuan yang besar terhadap agama ini. Sehingga kita ingatkan pada diri kita pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, janganlah kita beragama sekedar mengandalkan semangat. Nah, kita tidak merasa kagum dengan orang yang perubahannya signifikan, namun tidak terbimbing. Masya Allah, dulu seperti ini, Masya Allah sekarang langsung berubah total, begini, begini, begini, datang fitnah hajuri terbawa. Lihatlah, karena modal kesemangatan. Datang fitnah berikutnya, fitnah khawarij, tertarik, terbawa fal'iyadubillah, karena modal kesemangatan. Namun ikutilah bimbingan para ulama, ikutilah arahan-arahan asatidah yang mereka selalu berusaha berkonsultasi dengan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini mereka manfaatkan kelompok-kelompok hammas, yakni kelompok yang memiliki semangat, padanya ada ghirah, kecemburuan yang besar. Bagaimana upanya? Fayuqiduna fihim hadil ghirah. Maka mulailah mereka memanfaatkan, memprovokasi, memanas-manasi dengan kecemburuan yang ada pada mereka, cemburu terhadap Islam. Lihatlah surah mereka, lihat Israel mulai terus menindas kembali muslimin di Palestina. Aduh, mangkat belah, mangkat sudah. Ya apa tidak? Gak tahu jihad kayak apa yang benar dan seterusnya. Yang lain lagi, lihat ini dibantai, ini ditindas, ini seterusnya. Iya ya, dimanfaatkan, lihatlah. Nah, model dakwahnya mereka, barakallahu fikum. Nah, kalian melihat Ahlussunnah. Ahlussunnah dari dulu ngaji tauhid, syirik. Sunnah, bid'ah. Hukum ini begini, hukum itu begitu. Kapan jihadnya, kata mereka ya? Kapan? Ya apa tidak? Dan ini sama. Dari ujung timur sampai ujung barat sama tuduhan mereka. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh rahimahullah di sini, maka mereka yuqiduna fihim hadil ghirah wa hadal hammas, maka betul-betul dimanfaatkan kecemburuan dan kesemangatan yang ada pada pemuda tadi, hatta yakhruju ila ghuluwin wa tatarruf, hingga akhirnya pun berhasil menjadikan para pemuda yang memiliki kesemangatan tadi, nam, keluar sampai dengan tingkatan ekstrim dan tatarruf, memiliki nam perkembangan yang mereka inginkan. Wayusbihu hirbatan finuhuri abaihim, akhirnya jadilah dia tombak yang menusuk, menghunjam kepada bapak-bapak mereka, orang tua mereka. Tadinya Masya Allah sebelum ngaji anak yang berbakti. Ketika lagi semangat-semangatnya ngaji, ngaji, ngaji, dimanfaatkan oleh orang khawarij, akhirnya orang tuaku kafir. karena masih begini, karena masih begini, karena masih begini. Hah? Dakwah salafiyah tidak demikian. Bagaimana? Sampai pun kalau orang tuanya musyrik dan asli musyrik sekalipun, dakwah salafiyah mengajarkan kembali kepada Al-Quran. Naam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu memaksamu dan mengancammu sehingga engkau harus berbuat syirik mempersekutukan Allah, janganlah kau taati keduanya. Perintahnya jangan taati. Namun apa? Fasahib huma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini gara-gara apa? Bapaknya enggak ngaji sama ustadznya, katanya kafir. Ya. Dikasih makan sama orang tuanya, ini harta halal apa harta haram? Iya apa tidak? Mulai. Wah, orang tuanya didikte terus, lihatlah. Jadi herbah, tombak yang menusuk, tombak kecil yang menusuk kepada orang tuanya. Wa ummahatihim, ibu-ibu mereka, wa ikhwanihimul muslimin, dan saudara-saudaranya kaum muslimin. Dengan sebab apa? Semangat tadi. Semangat dimanfaatkan oleh mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Wa min dalika, diantaranya manusyahidul an, apa yang kita saksikan sekarang ini, min hadil fi'ati dhalah, dari kelompok yang sesat ini, yakni khawarij. Lihatlah, dengan sebab disulutnya kesemangatan tadi, setelah memandang kekafiran pada orang lain dan menjadi musuh bagi dia, allati kharajat alal muslimin, yang akhirnya mereka keluar menyerang kaum muslimin, tufajjirul mabani, akhirnya mereka melemparkan bom, meledakkan bangunan-bangunan. 6. Wataqtulu watahassada arwah minal muslimin, mereka membunuh dan memburu jiwa-jiwa kaum muslimin. 6. Diburu, dibunuh. Apa? Kalau engkau keluar dari baiat kepada pemimpin, halal darahmu, cari dia di mana. Keluar dari kelompok kita, cari, diburu. Saya sebetulnya mau keluar, tapi takut, saya sudah diancam. Jangan takut. Nah, Allah yang menguasai jiwa kita. Ya apa tidak? Ini satu. Mereka memburu demen. Kenapa? Karena indoktrinasi. Didoktrin kalau Anda keluar dari kelompok kami, diancam halal darahnya. Karena apa? Prinsip mereka sudah lewat. Mengkafirkan orang di luar golongannya. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Lainilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ma'anam, mereka menghalalkan ruh-ruh jiwa-jiwa kaum muslimin. Wal mu'ahidin, dan juga orang-orang para delegasi-delegasi negara asing yang memiliki hubungan bilateral, yakni kaum kafir mu'ahad. Dihalalkan enggak? Halal. Justru menjadi buruan mereka untuk menghancurkan kantor-kantor kedutaan besar negara kafir. Lihatlah. Siapa yang berlaku? Pionirnya orang-orang pemuda yang memiliki kesemangatan. Disulut oleh mereka. Maka watutliful amwal, mereka pun menghilangkan aset-aset, harta benda. Waturawiul aminin, dan mereka mengganggu, menjadikan kecemasan dan kekhawatiran orang-orang yang tadinya aman sentosa. Ya atau tidak? Siapa aman sentosa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah tenang dengan ibadahnya. Datang, loh, tiba-tiba jadi, saya kok jadi gak tenang ya kalau berjalan pakai jubah ya. Saya gak tenang ya kalau berjalan pakai jenggot. Sudahlah. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Jenengan pakai jubah memelihara jenggot dalam rangka apa? Kalau dalam rangka hizbiyah, tentu akan berubah. Apa hizbiyah? Sebagai tanda ahlus sunnah saya punya jenggot. Sebagai tanda ahlus sunnah saya pakai jubah. Maknanya berarti kalau begitu sudahlah, daripada ahlus sunnah dicari-cari saya potong ya. Namun kalau Anda karena ibadah yakinlah yang namanya ibadah itu dimanapun tempatnya harus ibadah. Nah, barakallahu fikum, apapun keadaannya harus ibadah. Sehingga di sini jangan sampai, barakallahu fikum, beda ya gambaran biar paham. Jangan sampai kita menjadikan ciri, kalau saya berjenggot, kalau saya berjubah berarti saya salafi. Ini salah. Namun ciri salafi bukan demikian. Ciri salafi adalah mereka membangun segala sesuatunya di atas kitab dan sunnah. Sehingga dikala kita tahu ternyata as-sunnah memerintahkan kita untuk berjenggot, kita pun berjenggot. As-sunnah, Rasul mencintai pakaian yang berjubah, yaitu pakaian yang panjang, jubah, maka kita pun berjubah karena cinta kepada Rasul dan apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini loh, jenengan kayak orang Arab saja ya Mas. Orang Arab saja kalau di sini enggak pakai jubah kok jenengan pakai jubah? Oh, saya bukan ngikuti orang Arab kok. Saya melakukan apa yang dicintai Rasul. Ya apa tidak? Demikian. Saya melakukan apa yang dicintai Rasul. Ini tujuan saya. Ya, tapi kan jangan, kapan Ahlus Sunnah menjadikan ini sebagai ciri? Tidak ada. Anda saja yang membuat kaidah baru, yang intinya Anda itu enggak mau ngamalkan kok, ya. Menuduh macam-macam, ya. Mereka itu enggak mau ngamalkan intinya, akhirnya menuduh macam-macam. Intinya tidak mau istrinya itu memakai hijab. Karena tidak mau mengamalkan hijab, membikin alasan-alasan. Kalau engkau jujur, kita tanya. Kalau orang jujur, kira-kira yang afdol yang mana? Kira-kira jujur ya. Yang afdol yang mana? Kita mengenakan pakaian yang dicintai syariat dan cintai Rasul dengan niatan karena dicintai Rasul, atau kita mengenakan pakaian yang akhirnya tidak menjadikan kita dikenal sebagai orang-orang yang mencintai Rasul? Mana yang afdol? Yang pertama. Ya sudah, saya melakukan yang afdol, jangan dicela. Karena Anda tidak mau milih yang afdol. Lah mana yang afdol? Wajah ditutup atau wajah dibuka? Oh, wajah ditutup lebih afdol. Ya sudah. Ya. Kenapa dibuat-buat? Oh, bikin orang lari. Nyatanya enggak. Nyatanya tidak. Yang bikin orang lari hizbiyin, yang mereka tidak pernah ingin ingkar terhadap kelompok-kelompok sesat. Ya. Hingga akhirnya dimanfaatkan, menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran menyimpang dalam barisan muslimin, yang akhirnya jadilah muslimin kecepretan jeleknya, ya, karena merek-merek kebohupak. Ya apa tidak? Nah, inilah demikian. Barakallahu fikum. Harus antum pahami demikian. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat. Qala rahimahu qala hafizahullah taala. Wa min dalika manusyahidul an. Di antaranya apa yang kita saksikan sekarang berupa peledakan-peledakan bom, menghancurkan bangunan-bangunan, mereka akhirnya memburu kaum muslimin, ataupun juga mereka mencari-cari para orang-orang kafir muahidin, duta-duta besar dan delegasi negara asing, menghilangkan harta benda dan mengancam keamanan orang yang aman. Hadam tidadu li tarihil khawarij. Inilah perkembangan sejarah orang-orang khawarij. Oh, jadi dari dulu sama dari dulu. Maka kata beliau, wa min waraihimul yahud, yang mana hakikatnya di balik mereka, di belakang mereka adalah orang-orang Yahud. Alladhi anbituhum fil awal, alladhi annam, yang mana mereka adalah orang-orang Yahud. Yang anbituhum fil awal, yang aku telah unabbihuhum fil awal, yang aku telah memperingatkan mereka di awal, atau yang telah menumbuhkan pemikiran mereka sejak awalnya. Pemikiran tersebut munculnya dari orang-orang Yahud. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana itu? Yakni ketika mereka menyusupkan Abdullah ibn Saba, tokoh Yahudi. Wasakuhum wadassuhum, yang mana orang-orang Yahudi akhirnya saktuhum memberikan asupan-asupan kepada kelompok-kelompok ini, dan dasuhum menyusupkan kepada mereka penyusup-penyusup. Nah, barakallahu fikum. Sebagai bukti, lihatlah kenapa tokoh-tokoh mereka kalau terjadi sesuatu dan lain hal, kau malah mencari perlindungannya ke tempat-tempatnya orang kafir. Taruhlah yang disebut Sururi, Muhammad bin Surur Zainal Abidin, tokohnya namanya, yang dia ekstrim terhadap para penguasa, berbicara mencela para ulama. Naam, barakallahu fikum. Inilah Sururi. Ciri-cirinya diantaranya memiliki prinsip-prinsip khawarij tadi, mencela para ulama, menuduh mereka adalah antek-antek penguasa, dan seterusnya. Naam, lebih memilih London, negara Inggris. Ini lebih memilih London daripada tanah suci Mekah dan Madinah. Dan dia mendapatkan ruhul Islam di sana. Lah bagaimana? Padahal yang namanya iman kembalinya kepada Madinah, sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, innal imana sayaruzu ilal Madinah kama ta'ruzul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya yang namanya iman akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular kalaupun sudah pergi kemana-mana akan kembali kepada lubangnya. Lah mereka lebih memilih tadi. Sehingga lihatlah bagaimana upaya musuh-musuh Islam, dan antum akan melihat syiar yel-yel orang-orang hizbiyin, yel-yel orang-orang yang mereka terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang yang memusuhi Islam, mereka akan menanamkan kebencian kepada dua kota suci ini. Atau orang-orang yang memelihara dua kota suci ini. Nah, dihembuskan yang namanya teroris lahirnya dari Madinah. Duh, di sana paling menentang Khawarij. Nah, kalau ada orang terindikasi memiliki pemikiran teroris, langsung ditangkap. Nah, namanya EKTP semacam itu, atau apa namanya kalau sekarang HP itu ada IP-nya ya. Ada IP, kita daftar pakai apa namanya KTP dan seterusnya. Itu sudah dilalui mereka sejak zaman dulu, sehingga mudah. Dulu ada kisah, ada orang berbicara ternyata punya link-link Khawarij. Langsung didatangi tempatnya, kontrakannya didatangi, langsung dibekuk orangnya. Kok bisa tahu ya? Karena dengan sebab kayak gini. Nah, dan kita bersyukur kepada para penguasa yang berupaya juga dengan jalan yang demikian. Nah, jadi ini jangan terus antum berpikiran buruk kepada para penguasa. Barakallahu fikum. Lah ini diantaranya. Barakallahu fikum. Wadassuhum, susupkan kepada mereka. Wahum humul ladina yuharrikuna humul an biyadin khufyah. Maka merekalah orang-orang Yahudi yang mereka menggerakkan pemikiran-pemikiran Khawarij di zaman sekarang ini, namun biyadin khufyah, dengan cara yang samar. Wa munadzimatin sirriyah, dengan memasukkan aturan-aturan disusupkan secara terselubung. Yuriduna bidzalika ta'nal fil Islam. Coba lihatlah, selain dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin mesti akan mengadopsi apa? Propaganda-propagandanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Satu contoh demokrasiah produksinya mana? Antum perhatikan nanti, sudah ya. Sudah, barakallahu fikum. Ini demikian disusupkan dengan pemikiran, alasan yang dibuat-buat dan seterusnya. Namun wassalafiyun wa da'wah salafiyah walhamdulillah diselamatkan salimah, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon kepada Allah diselamatkan pula di dunia dan di akhirat kita dari segala bentuk keterlinciran dan juga kebinasaan. Lihatlah, wa min waraihimul yahud, di belakang mereka kelompok sesat tadi orang-orang Yahud. Yang humul ladina yuharrikuna humul an. Dan orang-orang Yahud itulah yang mempergerakkan mereka sekarang ini. Namun dengan cara samar. Dengan cara samar. Nam. Dan dengan memasukkan aturan-aturan yang terselubung. Yang semua itu yuriduna bidzalika ta'nal fil Islam. Menginginkan dengan aturan dan juga yang terselubung tadi, ingin mencela Islam. Coba antum, kalau tidak mengikuti apa yang mereka pikirkan sekarang, dicela enggak akhirnya? Dicela, padahal itulah prinsip Islam. Nah, wal kaid lil muslimin, dan tipu daya bagi kaum muslimin. Akan tetapi lakin, yakinlah, antum semua yakin, kalau antum ikhlas, antum jujur, antum semangat mengikuti sunnah dan mempelajarinya serta mengamalkannya, yakinlah. Lakin ya'ballah, Allah itu tidak ridho, Allah enggan untuk menjadikan mereka sukses. Illa ayutimma nurahu, malah justru Allah semakin menyempurnakan cahaya Islam. Naam, alus sunnah dari dulu difitnah, namun ternyata semakin Allah kokohkan kaki-kaki alus sunnah. Dan kita berharap untuk mati di atas sunnah. Allah selamatkan diri-diri kita dari fitnah hizbiyah dan lain sebagainya. Naam. Laini barakallahu fikum. Hadihil fi'ah makhzulah. Maka kelompok khawarij ini makhzul adalah rendah, hina. Walillahil hamdu ala madari tarikh. Ya, segala puji hanyalah milik Allah. Sepanjang sejarah kelompok khawarij itu dicela. Oleh ahlus sunnah jelas cela. Mereka ngaku ahlus sunnah, namun ternyata bukan ahlus sunnah dicela. Oleh orang awam dicela juga. Islam kok seperti itu? Ya apa tidak? Orang khawarij bersekte-sekte. Mereka di Indonesia yang mereka ekstrim, yang menyatakan bahwasanya negara kita bukanlah negara Islam, sehingga dikala negara ini bukanlah negara Islam, berarti kita fasenya dalam fase Makkah yang belum wajib melaksanakan syariat-syariat lahiriah, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tidak sholat, sehingga mereka tidak membayar zakat ketika mampu. Nah, ini mereka kelompok ekstrimnya, hingga akhirnya mereka pun menghalalkan pertumpahan darah kaum muslimin. Lah ini diantaranya. Maka mereka makhdulah, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan rendah sepanjang sejarah. Ma tajidu fi qadiyatin, tidaklah engkau dapatkan dalam suatu urusan kecuali mereka pasti kalah. Mereka rendah, dan demikian hina. Kalaupun menang, menangnya mendapatkan celaan. Walan tasaru fi ma'rakah, mereka tidak ditolong oleh Allah dalam peperangan. Innamahum daiman yatakhadzaluna wa yudhillun. Mereka senantiasa dari zaman dahulu senantiasa yatakhadzalun, yakni terjungkal-jungkal, dan mereka rendah. Yuqdo ala quwatihim ala madari tarikh, dikalahkan bersamaan kuatnya mereka. Nah, kuatnya mereka mungkin segala sebab mereka upayakan. Kekuatan ekonomi ada pada mereka, kekuatan fisik ada pada mereka, kekuatan materi ada pada mereka, kekuatan pendukung ada, namun Allah tetap kalahkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Wala yastaghrib, maka dari itu janganlah kita merasa heran. Mayah suluan, dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Itqara'na tarikh, kalau kita pernah membaca sejarah, mengikuti sejarah, farajana ila usuli hadil fi'ati dhalah, dan kita kembali kepada prinsip pokok kelompok sesat ini. Prinsip pokoknya berapa? Tiga. Ya, diingat-ingat. Khawarij prinsip pokoknya tiga. Yang pertama, apa? Masih ingat? Pertama, enggak urut enggak apa-apa. Hah? Pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, memberontak, tidak taat kepada para penguasa. Yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau kita membaca sejarah, dan kita kembalikan kepada prinsip-prinsip pokok mereka, tidak merasa heran. Fa innaha mumtaddah min silsilatin qadimah yughdhihal yahud, karena sesungguhnya pemikiran Khawarij tersebut merupakan mata rantai kepanjangan dari mata rantai yang terdahulu yang terus diberikan asupan oleh orang-orang Yahudi. Faman syai'ahum minan nasara wa ghairihim, dan juga asupan dari orang-orang yang berjalan bersama mereka orang Yahud, berupaya dari kalangan Nasrani dan yang lainnya. Berupaya dalam apa? Dalam rangka menghancurkan Islam atau minimalnya mengeluarkan muslimin dari tuntunan yang benar. Nah, ini demikian. Liyukdu biha alal Islam, supaya mereka menjadi celaan bagi Islam. Waliyasuddu an sabilillah, dalam rangka supaya menghalangi manusia dari jalan Allah. Itulah yang disebut konspirasi yang kita terangkan kemarin. Idharuhum li ba'dil haq liyasuddu an dzikrillah. Liyatawassalu ila dafihi. Mereka kadangkala menampakkan sebagian al-haq, bukan dalam rangka untuk memenangkan al-haq, namun dalam rangka untuk apa? Kemarin, supaya al-haq ditolak manusia. Ya. Jihad. Jihad itu hak loh. Allah perintahkan fajahadu fillah haqqo jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Gara-gara mereka tampilkan jihad, akhirnya ternyata dicela. Muslimin obi terhadap jihad. Ya apa tidak? Karena kalau digambarkan jihad, yang dimunculkan Khawarij mesti. Ya atau tidak? Ya, nah ini. Jadi upayanya dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Namun lakinnal Islam walillahil hamdu, akan tetapi Islam segala puji hanyalah milik Allah. Ya'khudhu tariqahu ilan nufus, tetap mengambil Islam atau dakwah salafiyah, tetap menempuh jalannya yang murni sehingga sampai kepada jiwa-jiwa manusia. Manusia rame-rame berbondong-bondong berdakwah dengan jalan harta, berdakwah dengan jalan politik, berdakwah dengan jalan ekonomi dan seterusnya. Ahlussunnah tetap berjalan mendakwakan tauhid, memerangi kesyirikan, mendakwakan sunnah, memperingatkan dari kebid'ahan, sampai juga kepada jiwa-jiwa manusia. Ya apa tidak? Ya, ini. Ya'khudhu tariqahu ila nufus, mengambil jalannya tetap lurus sehingga sampai ke jiwa-jiwa manusia. Ya'khudhu tariqahu ila nas, mengambil jalannya tadi sampai pula kepada manusia. Naam. Wala ahadun yastati'u an yaqifa fi wajhihi, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi ahlus sunnah dibendung secara total. Enggak ada. Ya apa tidak? Coba jenengan setelah kenal dakwah ahlus sunnah, jane diwai pira lah. Jenengan ngiku jenggot pira ora sudah dicukur saja? Enggak. Karena ini wajib sudah. Loh nanti gini, ya terserah itu dia, saya tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Teroris-teroris bukan jenggotnya. Nah. Dan yang dusta bukan jenggotnya, yang dusta orangnya. Ya. Rata-rata kalau orang berjenggot, mesti begini-begini. Ya bukan orang berjenggot, orang tersebut. Kebetulan dia piara jenggot. Nah, nah ini. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang mampu menghalanginya kalau betul-betul mengikuti jalan sunnah. Naam. Walillahil hamdu wal minnah, maka segala puji hanyalah milik Allah, dan karunia hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkembangan perjalanan mereka orang-orang Khawarij setelah sampai pada masanya, masa barakallahu fikum khilafah Muawiyah. Dan selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk diantara usul prinsip dasar orang Khawarij adalah menentang kepada para penguasa. Maka Syekh rahimahullah pun beralih atau bersegera berinjak kepada prinsip mereka berikutnya, ingin menerangkan pengaruh efek samping dari menyelisihi para penguasa yang hak. Bagaimanakah penjelasan beliau, kita ikuti insyaallah dalam pertemuan yang akan datang karena waktu sudah mepet menjelang asar, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di siang hari ini. Adapun benarnya datang dari Allah Ta'ala dan kekeliruan dari diri kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan barakallahu fikum, sebagai himbauan dari kami, marilah kita ketok tularkan. InsyaAllah dalam pekan depan ada muhadharah yang akan disampaikan oleh Ustaz Usama Mahri. Marilah kita saling berta'awun untuk bisa terselenggaranya muhadharah yang akan disampaikan oleh beliau nanti, karena pembahasannya adalah pembahasan yang sangat penting, berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam permasalahan-permasalahan yang terkini. Marilah kita saling berta'awun, apakah dari sisi terselenggaranya dan suksesnya acara ini, termasuk juga kita ingin sebarkan ke kaum muslimin, terutama keluarga dan saudara kita, agar bisa semakin memahami manhaj yang hak ini. Ini mudah-mudahan bisa menjadi amalan soleh bagi kita semua. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.